suatu senja, ku pandang langit mulai menghitam. Sedih hatiku saat sendiri, tiada teman yang menghibur hati. Luka hati karena cintamu, di manakah pengobat dukaku? Masih kurasakan gemersik angin menyapa lembut wajahku. Terbuang.